Fasami'tuhu yaqul, aku mendengar beliau mengatakan, haddatsani fulan ibnu fulan, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengarkan fulan bin fulan mendengarkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika Abdurrahman bin Abi Layla mengatakan fulan bin fulan, biasanya itu adalah Ali bin Abi Thalib, karena beliau adalah murid Ali bin Abi Thalib dan senantiasa mengiringi beliau. Ya, Abdurrahman bin Abi Layla itu selesai Qur'annya langsung dari lisannya Ali bin Abi Thalib. Ya, sehingga beliau dikenal, siapapun yang duduk di hadapan beliau pasti akan ditanya, "Iqra surata kada," ya, bacalah surat ini dan itu. Ya, beliau termasuk kibaru tabi'in, senior dari kalangan tabi'in. Dan beliau wafat pada 83 Hijriah saat ikut perang Dajjajim. Ikut perang Dajjajim, beliau tenggelam di sungai. Dan yaitu merupakan alamat husnul khatimah, ya. Ikut jihad fisabilillah dan kemudian tenggelam. Dua alamat kebaikan. Semoga Allah merahmati beliau. Beliau kemudian mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah." Barang siapa yang dia cinta untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan cinta untuk bertemu dengannya. Wa man kariha liqa' Allah, kariha Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang dia tidak suka untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak suka bertemu dengan dia. Qala fa akabal qaumu yabkun, maka manusia saat itu menangis mendengarkan hadis yang disampaikan oleh beliau. Qala wa ma yubkikum, apa yang membuat kalian menangis? Faqalu inna nakrahul mauta, mereka mengatakan, sesungguhnya kami tidak menyukai kematian. Tetapi dalam hadis tadi, siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, Allah tidak akan suka bertemu dengan dia. Sedangkan kami tidak suka kematian. Qala laisa dzaka walakinnahu idhahtabara. Bukanlah maknanya demikian, kata beliau. Makna hadis tersebut, ya, barang siapa yang benci dengan bertemu dengan Allah, Allah benci bertemu dengannya, bukan maksudnya adalah kematian. Walakinnahu idhahtabara, akan tetapi ketika menjelang kematian, ihtibar namanya. Ya. Fa'amma inkana minal muqarrabin, adapun kalau dia termasuk orang-orang yang didekatkan dengan Allah, farauhun, maka dia akan mendapatkan berita gembira, waraihanun, akan mendapatkan kenikmatan, wa jannatun na'im, dan akan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Faidah bushira bidzalik ahabba liqa Allah, yaitu ketika seseorang hendak meninggal dunia kemudian diberitakan dia termasuk minal muqarrabin, dia akan mendapatkan ketentraman, kenyamanan dan nikmatnya surga. Habba, kemudian dia pun mencintainya, habba liqa Allah, dia pun mengharap dan cinta untuk bertemu dengan Allah. Wallah lil liqa'i ahab, maka Allah itu lebih cinta lagi untuk bertemu dengan dia. Allahumma ja'alna minal muqarrabin. Wa amma in kana minal mukadzibin adh-dhalin, adapun orang-orang yang termasuk para pendusta yang sesat, fanuzulum min hamim, maka akan dituangkan kepadanya air yang mendidih. Wa tasliyatu jahim, dan akan masuk ke dalam neraka jahannam. Fa idza busyira bidzalik kariha liqa'ah, maka ketika dia diberitakan dia termasuk pendusta yang sesat, dicekoki, diturunkan ke dalam neraka jahannam, dicekoki dengan air yang mendidih. Ketika dia diberitahu demikian, kariha liqa' Allah, maka dia pun tidak suka untuk bertemu dengan Allah. Wallahu ta'ala liliqa'ihi akhrahu, dan Allah lebih-lebih lagi sangat tidak suka untuk bertemu dengannya. Demikian hadis riwayat Ahmad, dan juga yang serupa dengannya dalam riwayat Bukhari dari Aisyah, ya, dan juga dalam Sahih Muslim, ya, dalam kitab Dzikir wa Du'a, bab man ahabballah ahabballahu liqa'ah, barang siapa yang mencintai untuk bertemu dengan Allah, Allah pun akan cinta untuk bertemu dengannya. Wa qauluhu ta'ala wa amma in kana min ashabil yamin, adapun kalau dia termasuk golongan yang kanan, ay wa amma idza kana al mustadhar min ashabil yamin, kalau ternyata yang hendak meninggal itu termasuk golongan kanan, fasalamun laka min ashabil yamin, maka keselamatan bagimu wahai golongan kanan. Aitu basyiruhumul malaikatu bidzalik, yaitu malaikat memberitakan berita gembira tentang perkara tersebut. Faqul, malaikat mengatakan, salamun laka, keselamatan atasmu. Aila ba'sa alaika anta ila salamatin, tidak mengapa atasmu, engkau akan menuju keselamatan. Anta min ashabil yamin, sesungguhnya engkau termasuk golongan yang kanan. Qala Qatadah wa Ibnu Zaid, salamun min adzabillah, yaitu akan diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa sallamat alaihi al malaikatullahi, dan juga malaikat-malaikat Allah akan mengucapkan salam atasnya. Ini golongan-golongan kanan. Qala Ikrimah, tusallimu alaihi al-malaikatu, para malaikat yang menyaksikan dia akan dicabut ruhnya, akan memberitakan berita gembira dan akan mengucapkan salam atasnya. Wa tukhbiruhu annahu min ashabil yamin, malaikat mengkhabarkan kepadanya dia termasuk golongan kanan. Ya. Wa hadha ma'na hasan, dan ini makna yang sangat indah. Wa nafidin azakumullah. Ya, dan tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat dibandingkan husnul khatimah. Allahumma ja'alna min al-muqarrabin aw min ashabil yamin. Wa na'udzu bika min al-mukadzibin adh-dhalin. Wa yakunu dhalik, dan itu seperti firman Allah Ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang ketika di dunia mengatakan rabbuna Allah tsumma istaqamu, orang-orang yang ketika di dunia mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, mengesakan Allah, summa istaqamu, kemudian istiqamah. Istiqamah di atas tauhid. Istiqamah di atas ibadah. Tatanazzalu alaihimul malaika. Maka para malaikat tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat akan turun menemui mereka dan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian bersedih. Jangan kalian takut. Wa abshiru bil jannah. Dan bergembiralah kalian terhadap surga. Allati kuntum tu'adun, yang dulu dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami yang akan membela kalian di dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagi kalian akan mendapatkan seluruh apa yang kalian inginkan dan akan mendapatkan apa yang kalian harapkan ketika di dunia. Nuzulam min ghafurur rahim. Semua itu turun dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikhwana fi din azakumullah. Ayat tersebut ma'asyiral muslimin menunjukkan bagaimana Allah memberikan rahmatnya kepada golongan-golongan yang dekat dengan Allah dan ashabil yamin. Dan semoga kita semuanya golongan muqarrabin wa ashabil yamin. Dan jangan sampai kita menjadi golongan yang tersesat. Minal mukadzibin adh-dhalil. Yaitu golongan-golongan yang mendustakan firman Allah, mendustakan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Bukhari, berkata Imam Bukhari, fasalamun laka ay musallamun laka, yaitu diucapkan salam bagimu, innaka min ashabil yamin, sesungguhnya engkau termasuk golongan yang kanan. Wa ulhiyat inna wa baqiya ma'naha. Dan di sini sebenarnya ada kalimat inna, ada kalimat taukid, penekanan. Tetapi maknanya secara tertulis itu dihapus, tetapi secara makna itu tetap. Ai makna kama taqulu anta musaddaq musafir an qalilin idza kana qala inni musafir an qalil. Seperti perkataan orang Arab jika mengatakan musafir an qalil, aku seorang musafir yang membawa sedikit bekal. Maka secara makna diawali dengan inni musafirun an qalil. Aku musafir yang membawa bekal yang kecil. Ya. Artinya kalau kalimat khabar, kalimat penyampaian disampaikan itu dalam keadaan kasihan, maka secara makna itu berarti diawali dengan kalimat penekanan. Misalkan kalau secara bahasa Indonesia kita lapar. Saya lapar. Maka secara makna itu ada penekanan, sungguh saya sangat lapar. Ya, misalkan sambil memegang perut ya. Itu menunjukkan walaupun kalimatnya tidak ada penekanan, tetapi maknanya ada penekanan. Itu sama dengan fasalamun laka min ashabil yamin. Maka secara makna ini dikatakan fasalamun laka, keselamatan atasmu, innaka min ashabil yamin. Sesungguhnya engkau termasuk golongan yang kanan. Wa qad yakunu kad-du'a, dan ini juga seperti doa maknanya terkadang. Kaqaulik suqiyan laka min ar-rijal. Ya. Idza rubi'atis salam fa huwa min ad-du'a. Yaitu misalkan Sukiyan laka minar rijal. Ya, idza rufi'atis salam, yaitu ketika dituangi ya minuman, ketika diucapkan salam. Maka ini maknanya doa, artinya ya aku meminta minum, begitu. Walaupun yang diucapkan adalah ucapan salam. Ya. Kalau misalkan orang datang di waktu-waktu yang sangat paceklik, kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum kepada Anda, itu maknanya dia meminta bantuan. Itu artinya demikian. Intinya kalimat fassalamun laka min ashabil yamin bisa bermakna penekanan, bisa bermakna doa. Ya, keselamatan atasmu, wahai orang yang hendak meninggal, sesungguhnya engkau golongan kanan. Ini makna yang kedua. Makna yang pertama. Kalau makna yang kedua, keselamatan semoga atasmu dan semoga engkau termasuk golongan yang kanan. Ya, demikian dihikayatkan oleh Ibnu Jarir dari sebagian pakar bahasa Arab dan beliau condong kepada tafsir yang kedua. Mala ilaihi wallahu a'lam. Wa qawluhu, adapun firman Allah Ta'ala, wa amma in kana minal mukadzibin adh-dhalin, adapun kalau dia termasuk orang-orang yang mendustakan agama, orang-orang yang sesat, fa nuzulun min hamim, ya, maka yang datang adalah pembawa cairan yang sangat panas yang akan dituangkan ke dalam mulutnya. Wa tasliyatu jahim, dan dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Ai amma in kana al-muhtadhar min al-mukadzibina bil haqqi adh-dhalina 'anil huda, adapun kalau orang yang hendak meninggal tadi termasuk orang yang pendusta, yang mendustakan kebenaran, yang sesat dari petunjuk, fanuzulun ay fadhiyatatun, maka yang turun menemuinya, malaikat yang menemui orang tadi, min hamim, wal mudhab alladhi yuzharu bihi ma fi butunihim wal julud, yaitu tamu yang mendatanginya adalah para malaikat yang membawa azab dengan dituangkan cairan panas ke dalam mulutnya dan di atas kulitnya, sehingga mendidihlah isi perutnya dan mengelupaslah kulit-kulitnya. Wa tasliyatu jahim ay taqrirun lahu finnari, dan kemudian diberitakan bahwasannya dia akan menjadi penghuni neraka jahannam, alladhi tuhammiruhu min jami'i jihatihi, di mana itu akan diazab dari seluruh sisi tubuhnya. Suma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, inna hadha lahu wa haqqul yaqin, sesungguhnya ini benar-benar hak yang yakin. Ay inna hadha al-khabaru lahu wa haqqul yaqini, alladhi la mariyata fihi wa la mahida li ahadin anhu, yaitu khabar ini benar-benar hak, benar-benar yakin, tidak ada keraguan, tidak ada celah untuk berpaling darinya bagi seorang pun. Fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah kepada Allah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha agung. Ikhwana fi din azakumullah, ya, ini adalah keadaan al-muhtadhar, orang yang hendak meninggal dunia. Orang yang hendak meninggal dunia keadaannya ada tiga dalam ayat ini. Sekali lagi, yaitu minal muqarrabin, golongan yang didekatkan kepada Allah, golongan yang sangat mulia, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tiga janji melalui malaikatnya, yaitu dijanjikan rauhun wa raihanun, mendapatkan ketentraman jiwa, wa raihanun, dan kenikmatan badan, wa jannatun na'im, dan akan mendapatkan nikmatnya surga. Kalau kita perhatikan ikhwan fi dinazakumullah di dalam Al-Qur'an, ketika menceritakan penghuni surga yang akan masuk surga, fi jannatin aliyah, di dalam surga Allah yang tinggi. Maka kenikmatan pertama yang disebutkan oleh Allah dalam ayat itu apa? Fi jannatin aliyah la tasma'u fiha laghiyah. Baru fiha ainun jariyah dan seterusnya. Jadi kenikmatan surga, ketika seorang masuk surga, nikmat pertama kali yang akan dia rasakan adalah ketentraman. Rauh, ketentraman. Apa bentuk ketentraman itu? Yaitu la tasma'u fiha laghiyah. Engkau tidak akan mendengar di surga itu laghiyah, perkara yang sia-sia, perkara yang batil, perkara yang jelek, itu kita tidak akan mendengarnya. Dan itu ujian dunia yang paling menyakitkannya itu. Yang enggak bisa lepas dari kita. Seenak-enaknya kita di dunia, pasti pencela, penghina, pemaki, itu pasti banyak. Ya. Pasti. Walaupun kita sudah ikhlas, sudah beramal soleh, berusaha baik, pasti. Yang mencela, menghina, memaki, itu ada. Pasti ada saja. Ya. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, ketika kita sedang capek-capeknya di dunia ini, ya, beramal soleh juga dihujat, apalagi tidak beramal soleh lebih dihujat lagi, diam saja juga dihujat lagi, ya, kemudian datanglah berita dari malaikat mendapatkan rauh, mendapatkan ketentraman. Dan ketika di surga, kenikmatan yang pertama Allah sebutkan adalah la tasma'u fiha laghiyah. Engkau tidak akan mendengar celaan, hinaan, makian, dan seterusnya. Karena memang kehidupan dunia ini, ya, kalau kita ingin mendapatkan derajat yang tinggi, ya, memang akan mendapatkan celaan, hinaan, makian. Sebagaimana Rasulullah dapatkan. Ya. Itu demikian. Qarafidin azakumullah. Kata penyair Arab, lastu binajin min maqalati ta'inin. Walau kuntu fi gharin ala jabalil wa'ari. Wa man dhalladhi yanju minan nasi salima. Walau ghaba anhum bayna hafiyatai nasri. Aku bukanlah orang yang selamat dari celaan para penghina. Walaupun aku bersembunyi di dalam sebuah gua. Gua itu di dalam gunung yang sangat terpencil. Tidak pernah didatangi manusia. Wa man dhalladhi yanju minan nasi salima. Siapa yang bisa selamat dari celaan manusia? Wallahu ba'anhum baina hafiyatai nasri. Walaupun kita sembunyi di bawah ketiak dari burung, di bawah sayap burung, tetap kita akan dihina, dicela, dimaki, dihujat. Ini salah, itu salah. Ya. Sehingga ketika kita sudah benar, ikhwan fillah jazakumullah, maka abaikanlah. Ya, itu adalah ujian. Ketika kita sudah benar, sudah benar di atas Al-Quran dan Sunnah. Sudah benar langkah kita. Sudah ikhlas niat kita. Maka gak usah pedulikan orang yang menghina, mencela, menghardik, menyinyir, dan seterusnya. Gak usah pedulikan. Ya, itu bunga-bunga perjuangan ibaratnya. Bunga-bunga perjuangan. Tidak akan ada seorang pun yang selamat. Ya, dari celaan, hinaan, rintangan, halawan, dan seterusnya. Banyak qona fitnah sukumullah. Contoh, ya, orang yang dulunya tidak sholat. Ketika sholat, orang yang melihat dia akan mengatakan apa? Tumben sholat. Tumben ke masjid. Itu seperti itu. Ya. Ketika ada orang yang dia rajin ke masjid, berjamaah, ditutunya riya. Pengen dianggap soleh. Pengen dianggap alim. Ya. Ketika dia di shof pertama sholatnya, dituduhnya apa? Cari muka, riya. Ketika dia memakmurkan masjid, dituduhnya menguasai masjid. Ketika dia terlambat sholat, wah, sholat kok terlambat terus. Ketika enggak sholat juga dihina terus. Pokoknya kita baik ya dihina, kita jelek juga dihina. Sama-sama dihina. Sama-sama dicela. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, kalau kita dihina dalam posisi kita baik, ya sabar. Itu ujian. Kalau kita dihina, posisi kita memang lagi enggak baik, itu nasihat. terserah dia niatnya apa, tapi memang nasihatnya benar, ya kita terima saja. Itu demikian, ya. Sehingga sabar, ya, dengan cobaan, ya, cobaan, hinaan. Karena semakin besar pahala yang akan kita dapatkan, cobaannya akan semakin besar. Cobaannya akan semakin besar. Sok pertama, pahalanya besar, cobaannya besar. Cobaan kitanya malas, cobaan dari luar kadang orang mencela. Ya. Dan berbagai macam cobaan yang kita akan dapatkan ketika kita, ya, beramal soleh. Ketika kita sudah beramal soleh, ikhlas, maka sudah khalisubul. Biarkan kita jalan lurus saja kanan kiri, ibaratnya tutup telinga saja. Asalkan kita benar. Ya. Dan ini penting, ikhwan fillah azakumullah, karena man tarakal amal li ajli nas riya, siapa yang meninggalkan amalan karena khawatir celaan atau pujian manusia, itulah riya namanya. Yang namanya ikhlas itu kita tidak peduli mau celaan, mau hinaan, yang jelas itu amal saleh, yang jelas kita ikhlas, lakukan. Nanti akan dibuktikan di hadapan Allah, itu amal saleh. Itu akan amal saleh. Apalagi memakmurkan masjid. Ya, memakmurkan masjid itu innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Tadi akhir ayat. Orang yang memakmurkan masjid Allah itu yang beriman pada Allah. Ya. Walaupun kadang dihardik, dihina, dicela, apa, biarin. Ya, anggap saja itu tabungan bagi kita. Ya, dosa kita terkurangi. Ya, kita sedekah untuk masjid. Ada yang sedekah sedikit sekali, sedekah banyak, kok riya sekali. Ya, pokoknya enggak ada ujungnya. Ya, yang penting benar, ikhlas, lakukan. Ikhwana fi dinasakumullah, karena semua itu ma'asyiral muslimin, sekali lagi apapun yang ada di dunia ini, ujung-ujungnya kita, ya, di ada tiga pilihan. Minal muqarrabin atau ashabil yamin atau minal mukadzibin adh-dhalin. Kalau minal muqarrabin, maka dia termasuk orang yang musara'ah, orang yang bercepat-cepat dalam kebaikan. Kalau ashabil yamin, ya, maka dia orang yang pertengahan, cepat sekali juga tidak. Tapi dia istiqamah di dalam kebaikan. Ataukah dia termasuk golongan minal mukadzibin adh-dhalin, termasuk yang mendustakan, menentang, ya, dan yang sesat. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita golongan yang ketiga. Jangan sampai kita golongan yang justru mendustakan kebaikan, amal saleh. Karena ujungnya itu, ketika kita akan bertemu dengan malaikat, malaikat itu tuh akan memberitakan berita apa? Apakah berita gembira? Apakah berita yang sangat membuat kita semakin takut untuk mati? Masing-masing kita, ma'asyiral muslimin, berbekalah. Berbekalah hidup kita tidak tahu sampai kapan. Ya. Apakah sampai besok? Apakah nanti malam? Kita tidak tahu. Maka masing-masing kita beramal soleh. Masing-masing kita urusi diri kita. Alaikum bi'angfusikum. Atas kalian untuk mengurusi diri kalian. Sudah berapa banyak amal soleh kita. Ya. Makanya Rasulullah SAW ketika hendak meninggal dunia, itu memanggil keluarganya, ya Abbas, wahai Abbas, ammu Rasulillah, paman Rasul SAW, is'alu ma syi'tum, silahkan kalian minta dariku min mali, dari hartaku, fa inni la ughni anka minallahi syai'a, karena aku tidak bisa menjaminkan apapun atasmu kecuali iman dan amal soleh. Dipanggillah Fatimah, ya Fatimah binta Rasulullah, wahai Fatimah putrinya Rasulullah, is'ali min mali ma syi'ti, mintalah dari hartamu yang kamu suka, mintalah dari hartaku yang kamu suka. Fa inni la ughni anki minallahi syai', karena aku tidak bisa menjaminkan atasmu apapun kecuali iman dan amal solehmu. Ya. Ini Rasulullah ya berpesan kepada keturunannya untuk beramal masing-masing, beriman masing-masing, itulah yang akan menyelamatkanmu. Rasulullah sebagai bapak, Rasulullah sebagai kakek, Rasulullah sebagai ponakan, itu tidak bisa menjaminkan bagi keluarganya. Bagi Rasulullah, Rasulullah bagi keluarganya, amalan-amalan keluarganya, masing-masing akan membawa amalannya sendiri-sendiri dan akan memikul beban dosanya masing-masing. Itu demikian. Makanya akhir daripada surat ini, marilah kita muhasabah masyarakat muslimin. Kita itu termasuk golongan yang mana? Minal muqarrabin, yang didekatkan kepada Allah, apakah min ashabil yamin, apakah minal mukadzibin. Semuanya muhasabah atas diri-diri kita masing-masing. Tidak usah kita muhasabah atas orang lain. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum dihisab. Ya. Jangan sampai kita melihat kesalahan orang lain itu sepertinya besar. Ibaratnya semut di seberang lautan kelihatan. Tapi gajah di pelupuk mata gak kelihatan. Karena terlalu nempel sama mata jadi gak kelihatan. Semut di sana kelihatan. Karena kita sampai pakai teleskop. Di sana kelihatan besar itu. Mode zoomnya 100 kali. Giliran dosa kita nempel di mata gak kelihatan. Nah itulah masyarakat muslimin. Kita tidak usah memvonisi apapun yang di hadapan kita, tapi hisab. Kita minal muqarrabin, atau ashabil yamin, atau na'udzubillah minal mukadzibin adh-dhalim. Itu masing-masing kita saja. Ya, masing-masing kita saja untuk muhasabah. Qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, haddatsana Abu Abdurrahman, qala haddatsana Musa ibn Ayyub al-Ghafiqi. قال حدثني عمي إياس ابن عامر عن عقبة ابن عامر الجهني قال لما نزلت على رسول الله فسبح باسم ربك العظيم. Ketika turun atas Rasulullah ayat ini, ayat terakhir dari surat Al-Waqi'ah, فسبح باسم ربك العظيم, maka sucikanlah Rabbmu dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Agung. قال اجعلوها في ركوعكم. Maka Rasulullah mengatakan, jadikanlah doa ini pada rukuk kalian. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Jadikanlah itu zikir dalam rukuk kalian. Walamma nazala, dan ketika turun firman Allah Ta'ala, sabbihi isma rabbikal a'la. Kala Rasulullah SAW bersabda, ij'aluha fi sujudikum. Jadikanlah Subhana rabbiyal a'la, ya, ucapan mensucikan nama Allah yang Maha Tinggi, jadikanlah zikir tersebut di saat sujud kalian. Demikian riwayat Abu Dawud Ibnu Majah dari hadis Abdullah Ibnu Mubarak dari Musa Ibnu Ayyub dengan riwayat yang sama. Wa qala Rauh Ibnu Ubadah, haddatsana Hajjaj Ibnu Sawwah عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسبدا من قال سبحان الله سبحان الله العظيم وبحمده هورست له نخلة في الجنة. Barang siapa yang mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdihi, maka akan ditanamkan bagi dia pohon kurma di dalam surga. Demikian diriwayatkan oleh Tirmidzi dari hadis Rauh, dan diriwayatkan oleh Nasa'i dari hadis Hammad bin Salamah, dari hadis Abi Zubair an Jabir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan hasanun gharibun la na'rifu illa min hadis Abi Zubair. Ya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi. وقال البخاري, dan berkata الإمام البخاري في آخر كتابه حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة بن القعقع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسبدا كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan pada lisan, berat di timbangan dan sangat dicintai di sisi Ar-Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Hadis ini adalah hadis terakhir yang berada di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Ini hadis terakhir. Jadi Imam Bukhari menutup hadisnya, menutup kitab sahihnya, ya, itu dengan hadis ini. Hadis subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Diawali dengan innamal a'malu binniyat, diakhiri dengan subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Wa rawahu baqiyah al-jama'ah illa anna Abu Dawud min hadis Muhammadin fudhiya bisnadihi mislah. Dan diriwayatkan pula oleh sekian banyak ulama hadis kecuali Abu Dawud dari hadis Muhammad bin Fudail dengan sanad yang sama. Demikian akhir tafsir surah Al-Waqi'ah. Akhir tafsir surah Al-Waqi'ah. Walillahil hamd wal minnah. Hanya milik Allah lah segala pujian dan anugerah. Demikian, alhamdulillah kita selesai dari tafsir surah Al-Waqi'ah. Dari ayat pertama sampai ayat yang ke-96. Dari surat ini, dan tadi ditutup dengan permasalahan golongan manusia ketika ihtidar, ketika hendak meninggal dunia. Apakah minal muqarrabin? Apakah min ashabil yamin? Apakah termasuk minal mukadzibin? Tiga golongan. Adapun dalam hadis Barra bin Azib riwayat Muslim, ada dua golongan. Ya. Golongan yang pertama adalah golongan yang pertama dan kedua dari ayat tadi. Tapi disebut adalah al-mu'min. Innal 'abda al-mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbali minal akhirah. Sesungguhnya hamba yang mukmin, yang beriman, ketika berada di sebuah posisi perpisahan dengan dunia dan awal mau masuk dengan akhirat, ja'ahu malakan, datanglah dua malaikat. Datanglah dua malaikat, dan kalau dia mukmin akan dihibur oleh malaikat tadi. La takhaf wa la tahzan. Jangan sedih, jangan takut. Dihibur oleh malaikat, diberitakan dia akan masuk surga dan seterusnya. Tapi kalau dia ya termasuk abdul kafir, wa innal abdul kafir awil munafik awil martab. Nah, ada tiga lafaz di sini. Golongan yang kedua adalah orang kafir atau orang munafik atau orang martab. Martab itu yang ragu. Dia ngakunya Islam tapi ragu. Kalau kafir jelas dia menyatakan dirinya bukan Islam. Dia menyatakan Nasrani, Yahudi atau musyrikin dan seterusnya. Ya. Golongan kedua rupanya ada tiga. Yang pertama tadi adalah apa? Kafir. Yang kedua adalah munafik. Munafik adalah orang yang lisannya ngakunya Islam tapi hatinya mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, termasuk orang yang dicap munafik oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah berpesan kepada Utsman bin Affan, "Yushiku Allah ayyulbisaka bisiyabin." Suatu ketika Allah akan berikan kepadamu pakaian. Wa idza ja'akal munafiqun yuridu ayyukhli'aka ayyukhli'anka fala takhlaq. Kalau datang orang-orang munafik memaksamu untuk menanggalkan pakaian, maka jangan kau tanggalkan. Hadis ini maksudnya adalah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada Utsman, Allah akan berikan kekuasaan bagimu. Allah akan berikan kepadamu jabatan sebagai khalifah. Kalau datang orang-orang munafik ingin menumbangkanmu, ingin menurunkanmu dari posisi khalifah, maka jangan kau turuti. Karena engkau akan syahid di situ. Nah, maka orang-orang yang dia memberontak, ya, memberontak kepada pemerintah muslim yang sah, ya, itu termasuk ciri kemunafikan. Na'udzubillah min dzalik. memberontak, berusaha apa namanya merampas kekuasaan yang sah, ya kepemimpinan yang sudah sah, kemudian berusaha digoyang sama dia untuk ditumbangkan, itu adalah termasuk perbuatan kemunafikan. Na'udzubillah min dzalik. Dan kisahnya masyhur ya, kisahnya pada zaman Utsman, ya ini adalah hasil intelijennya Abdullah bin Sabah Yahudi, ya dia pergi ke Irak, pergi ke Syam, pergi ke Mesir, mengadakan propaganda, provokasi, menuduh Utsman ini dan itu dan semacamnya. Dan padahal syubhatnya itu sudah terbantahkan oleh para sahabat, oleh Utsman itu sendiri. Tapi subhanallah, yang namanya orang munafik, terus mengadakan provokasi-provokasi, akhirnya ketika mereka datang di musim haji, katanya mau haji, tapi rupanya, ya, justru ingin mengepung rumahnya Utsman. Dan saat itu, karena Utsman berpesan pada para sahabat, jangan kalian menghalangi mereka. Saya tidak mau ada pertumpahan darah. Dan saya tidak mau para sahabat yang jumlahnya sudah sedikit itu meninggal, padahal kaum muslimin butuh dengan ilmu mereka. Ya. Akhirnya dikepung Madinah. Di bulan-bulan haji, bulan-bulan haram itu. Bulan-bulan yang tidak boleh berperang sama sekali di tanah haram, Madinah. Dikepung. Karena para sahabat dipesani sama Utsman, jangan kalian angkat senjata. Para sahabat akhirnya yang dilarangkan mereka. Akhirnya mereka mengutus anaknya. Karena yang dilarang mereka, diutuslah anak-anaknya. Ali bin Abi Thalib mengutus Hasan dan Husain. Zubair bin Awam mengutus Abdullah. Dan seluruhnya, seluruh sahabat mengutus para bujang-bujangnya untuk melindungi Utsman. Di pintu-pintunya Utsman. Faya subhanallah, karena jumlahnya itu sangat besar sekali jumlahnya, sampai 10.000. Dikepunglah Utsman. Utsman umurnya sudah 92 tahun. Bayangkan, orang 92 tahun dikeroyok 10.000 orang. Kayak apa tuh zalimnya mereka. Dan para sahabat akhirnya kalah di situ. Termasuk sahabat yang terluka parah, berdarah sangat parah, itu adalah cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan bin Ali. Beliau kena bacokan ya para pemberontak ini. Ya. Dan akhirnya dua orang berhasil masuk di rumahnya Utsman. Diseretlah Utsman, jenggotnya tarik, ditendang, kemudian dibacok, dihadang oleh istrinya sampai patah telapak tangannya. Akhirnya dibacok lagi sampai meninggallah sahabat Utsman bin Affan. Radiyallahu anhu. Menantunya Rasul yang menikahi dua putrinya Rasul. Yang malaikat Jibril aja malu menemui Utsman. Ya, tetapi begitu jahatnya dituduh melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Umurnya 92 tahun. Coba, ada orang 92 tahun ditendang. Kayak betul. Lancang atau tidak? Lancang. 92 tahun, apalagi sahabat. Bukan sahabat, mis. Orang biasa. Bukan ulama, bukan sahabat. Kemudian ditarik tangannya sama kita. Sopan atau tidak? Ya sopan. Dimarah-marahi. Kamu itu haus kekuasaan. Kamu itu korupsi, kolusi, dan seterusnya. Coba bayangkan. Sampai dibacok. Nah, ini kurang ajarnya, mohon maaf, luar biasa. Makanya disifati oleh Rasulullah adalah munafikun. Maka jangan sampai kita seperti itu. Ya. Yang terakhir, termasuk golongan yang kedua ini adalah martab. Martab ini beda munafik. Kalau munafik itu, dia hatinya memang gak suka. Dengki. Walaupun ngakunya Islam. Ngakunya Islam tapi dengki dengan sahabat. Itu munafik. Kalau ini martab. Martab itu adalah orang yang banyak zaman sekarang. Ragu-ragu. Mengatakan semua agama itu baik. Ini martab. Orang yang ragu-ragu. La haula wala ilaha ula. Tidak sana, tidak kesini. Maka ingat, diancam. Urusan agama itu harus yakin. Gak boleh ragu-ragu. Urusan agama harus ya yakin. Gak boleh ragu-ragu. Ya. Demikian ya. Semoga bermanfaat. Fadhlikum dengan adzan terlebih dahulu. Ikhwanafidina azakumullah, kita lanjutkan sebentar. Ya, kita masuk pada tafsir surah Ar-Rahman. Wahia Makiyah. Surat ini termasuk surat Makiyah. Kita baca mukaddimahnya dari tafsir surah Ar-Rahman. Qala al-imamu Ahmad, haddathana Affan, qala haddathana Hammad an Asim, an Zirrin, anna rajulan qala libni Mas'ud, bahwasannya seseorang bertanya kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Kaifa ta'rifu hadzal harfa min ma'in ghairi asin au asin?" Ada seorang bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, "Bagaimana kamu bisa tahu ya di dalam Al-Qur'an itu dikatakan ghairi asin sedangkan asin atau ghairi asin dipendekkan al padahal dulu tidak ada titiknya, tidak ada akad." Di zaman dulu Quran itu atau harokat tulisan Arab itu nggak ada harokatnya, nggak ada titiknya. Caranya bagaimana? Nah ini yang masih kita bingung. Ya, ya bisa cuma orang Arab dulu. Jadi antum kalau ada tulisan jahho, coba kalau kita nggak ada titiknya, kita kan bacanya apa? Hahaha begitu. Tapi orang Arab tahu ini jahho. Dari mana? Ya pokoknya tahu. Ilmunya dari mana? Ya kita bingung. Nah, maksudnya menyebar orang yang lahir bukan berbahasa Arab itu bingung melihat ya alif jelas ya, ta, sa, enggak ada titiknya semua. Man, ba, mana yang ta, mana yang sa. Jaha, ho, mana yang ja, mana yang ha, mana yang ho. Semuanya enggak ada titiknya. Bingung bacanya gimana. Kalau ditanya, bingung juga nerangkannya. Makanya di sini Ibnu Mas'ud menjawabnya, kulul Qur'an qad qara'tu. Seluruh Al-Quran sudah pernah aku baca di hadapan Rasul. Jadi jawabannya memang kita mendengar dari pendahulu kita. Bacanya demikian. Antara jaha ho, mana yang posisinya dibaca ha, mana yang dibaca ho. Tapi kalau orang ajam menerima ini kan bingung. Ditulis, ini mana ha, sin sama shin. Bedanya gimana? Sod sama god, bedakannya gimana? Ya, bingung kan? Nah, kalau kita bukan orang Arab, bingung. Orang sekarang pun tanpa itu bingung juga. Makanya ada akhirnya ya ada ilmu usmul Quran ya. Akhirnya dibuatlah syakal pada zaman Umar bin Khattab ya, usulan dari para sahabat untuk mengasih titik di situ. Ya, sin mesin bisa beda tot sama bot supaya beda. Dal dengan ba supaya beda. Ba tasa dalam satu rakaat. Jadi Ar-Rahman sampai An-Nas dalam satu rakaat. Ahadaka hadhi syi'r la ubalik fat alimta. Apakah bacanya cepat gitu? Maka Ibnu Mas'ud mengatakan ini sebagaimana engkau ketahui. Qara'inun nabi allazi kana yuqrinu qarinataini qarinataini min awal mufassal wa kana awal mufassalin li Mas'ud Ar-Rahman. Dan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tanda-tanda Rasulullah itu memberikan tanda ya di setiap bacaan-bacaan Al-Qur'an itu mana yang termasuk mufassal, dan mufassal nanti pun dibagi tiga, ada tuwal mufassal yang panjang-panjang, ada ausat mufassal, ada yang qisar mufassal. Dan mufassal ya, di sisi Ibnu Mas'ud adalah Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman sampai An-Nas itu mufassal. Berarti surat-surat dari Ar-Rahman sampai An-Nas itu istilahnya disunahkan untuk sering dibaca dalam sholat. Ya. Kalau dalam maghrib itu kan yang paling afdol qisar mufassal dari Al-A'la sampai An-Nas. Ya. Adapun dalam isya, dalam subuh yaitu antara ausat dan qisar tuwal atau tiwal mufassal yang panjang-panjang atau yang tengah-tengah. Ya. Ini bacaan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Abu Isa Tirmizi haddatsana Abdurrahman ibn Waqid Abu Muslim As-Sa'di qala haddatsana Al-Walid ibn Muslim an Zuhair ibn Muhammad an Muhammad ibn Munkadir an Jabir qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ashabi. Suatu ketika Rasulullah SAW keluar menemui para sahabatnya, faqara'a 'alaihim surat Ar-Rahman min awwaliha ila akhiriha fasakatu. Maka Rasulullah membaca surat Ar-Rahman dari awal sampai akhir. Para sahabat pun berdiam. Faqala laqad qara'tuha 'alal jin lailatal jin. Rasulullah mengatakan, sungguh aku membaca surat Ar-Rahman ini kepada golongan jin di malam jin itu datang kepadaku. Fakanu ahsana mardu dan minkum, dan jawaban mereka itu lebih baik dari kalian. Ketika Rasulullah membaca surat jin, mereka itu jawab sebuah kalimat. Kalau sahabat diem saat itu. Makanya kata Rasulullah, sungguh jawaban mereka lebih baik daripada kalian. Kalian diem, jinnya menjawab. Ya. Kuntu kullama ataitu ala qawli, yaitu ketika aku sampai pada ayat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka kaum jin itu mengatakan, la bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzibuku falakal hamdu. Tidak ada satupun dari kenikmatanmu wahai Rabbku yang aku dustakan, dan hanya bagimulah seluruh pujian. Ini jawaban jin tadi. Ya, ini hadis hasan gharib. Dan hadisnya hasan ya. Kami tidak ketahui jalan peristiwa Muslim dari Syaikh Muhammad, kemudian hikayat dari Imam Ahmad, beliau tidak mengenalinya dan mengingkari riwayat Ahli Syam dari Zuhair bin Muhammad dan ini, tetapi walaupun Imam Ahmad mengingkarinya, ada penguat dari riwayat lain sehingga hadis ini menjadi hasan. Yaitu diriwayatkan oleh Al-Hafidz Abu Bakar Al-Bazzar dari Amr bin Malik, dari Walid bin Muslim, dari Abdullah bin Ahmad bin Syabwe, dari Hisham bin Ammarah, keduanya dari Walid bin Muslim dengan riwayat yang sama, kemudian mengatakan la na'rifu yurwa illa hadzal wajh, kami tidak mengetahui riwayat kecuali dari sisi ini saja. Wa qala Abu Ja'far Ibnu Jarir, dan berkata Abu Ja'far Abu Jarir menguatkan riwayat di atas, haddatsana Muhammad ibn Abbad ibn Musa wa Amr ibn Malik al-Basri qala haddatsana Yahya ibn Sulaim an Isma'il ibn Umayyah an-Nafi' an ibn Umar, ya, dari Nafi', dari Ibn Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara surat Ar-Rahman au quri'at 'inda, bahwasanya Rasulullah membaca surat Ar-Rahman atau dibacakan di sisinya. Faqala, kemudian beliau mengatakan, ma li asma'ul jinna ahsana jawaban li rabbi hiya minkum. Ya. Bagaimana aku melihat, aku mendengar jin itu jawabannya lebih baik dibandingkan jawaban kalian. Wa qalu madza ya Rasulullah? Jawaban apa mereka Rasulullah SAW? Ya, yang dijawab mereka itu apa wahai Rasulullah? Qala ma ataitu ala qaulillah, dan tidaklah, yaitu tidaklah aku sampai pada ayat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban illa qalatil jinnu, kecuali jin itu mengatakan la bi syai'in min ni'ami rabbina naktubu, tidak ada satu nikmat pun dari Rabb kami yang kami dustakan. Demikian riwayat Al-Hafidz Al-Bazzar dari Amr bin Malik bihi. Kemudian beliau mengatakan la na'lamu yurwa 'ani nabi illa min hadzal wajhi bi hadzal isnad, kami tidak ketahui diriwayatkan dari nabi kecuali sanad ini, ya, yaitu kalau tadi dikatakan tidak diketahui kecuali sanad yang di atas dari sanadnya Jabir, kemudian tidak diketahui dari sanadnya Ibnu Umar kecuali ini, berarti kalau kita mau gabungkan, ulama tadi mengetahuinya dari Jabir, ulama ini mengetahui dari Ibnu Umar, sehingga hakikatnya ada dua riwayat. Walaupun di dalamnya tadi ada Walid bin Muslim. Walid bin Muslim itu dia mudallas. Orangnya soleh tapi mudallas. Mudallas itu kalau meriwayatkan sesuatu kadang tidak jelas apakah dia dapatkan langsung atau tidak. Dengan mendapatkan dengan kalimat setelahnya an. Maka kalau setelahnya an berarti dia lemah riwayatnya. Beda kalau riwayatnya hajasana. Itu berarti riwayatnya jadi hasan. Hanya saja karena ada dua riwayat yang dijadikan satu, yang sebenarnya agak lemah, tapi karena dua dijadikan satu, saling menguatkan satu sama lain, sehingga riwayat hadis ini menjadi riwayat yang hasan. Atau hasan li ghairih. Ya, hasan li ghairih. Dan sehingga dari sini disyariatkan ketika dibacakan ayat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka kita jawab dengan bahasa Arab, ya. Kalau nggak bisa bahasa Arab, ya dengan hati saja. Kalau bisanya bahasa Indonesia, dengan hati, ya. Yaitu bisa la bi syai'in min ni'ami rabbina nakdubu, tidak ada kenikmatan Rabb kami yang kami dustakan, ya. Kemudian mengatakan alhamdulillah atau falillahilhamd, ya. Itu disunahkan demikian. Karena jawaban dari jin ini lebih baik. Nah. Jadi kisah Lailatul Jin, Lailatul Jin itu kan kita pernah lewat pada pembahasan tafsir surat Al-Jin. Bahwasanya jin itu sering datang kepada Rasulullah SAW ingin mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah. Nah, sampai suatu ketika jin itu secara khusus pengin dibacakan secara khusus dari ayat-ayat Al-Quran. Dan ketika dibacakan ayat Al-Quran, dibacakan surat Ar-Rahman, rupanya mereka sangat mentadaburinya. Dan ketika pada ayat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka mereka menjawabnya la bi syai'in min ni'amika ya rabbana nukadzibu falakal hamdu, tidak ada sesuatu pun dari nikmat-Mu wahai Rabb kami yang kami dustakan, dan hanya bagimulah segala pujian. Berarti ini disunahkan. Dan dari sini juga disunahkan untuk mentadaburi Al-Quran. Jadi Al-Quran itu untuk kita tadaburi. fala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubihim aqfaluha? Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an, ya, ataukah hati mereka itu ada penutup dalam hati? Jadi salah satu ciri hati itu hidup adalah mentadaburi Al-Qur'an. Mendapatkan peringatan, nasihat itu terima. Tidak menjadi orang yang keras, kaku dalam menerima nasihat. Itu jangan sampai demikian. Sekali lagi, kalau kita mau gabungkan antara surat Ar-Rahman ini dengan surat Al-Waqiah, itu sangat luar biasa. Ya, di dalam surat Ar-Rahman itu banyak diingatkan tentang kenikmatan Allah. Ya, kenikmatan Allah mana yang sudah kamu dustakan. Diingat terus, diulangi-ulangi lagi ayat itu. Diulangi terus. Ya. Kemudian dalam surat Al-Waqi'ah tadi diingatkan tentang akhir hidup kita. Kita mau jadi golongan yang mana? Qabi, nas'alullah ta'ala. Atau min ashab yamin, nas'alullah ta'ala. Ya. Atau minal mukadzibi, na'udhu bila min dalik. Ya. Maka kita yang masih hidup, masih punya kesempatan beramal soleh, ya segeralah beramal soleh sebelum masanya datang. Khususnya kita yang sudah punya tanda-tanda. Tanda-tandanya umur. Umurnya udah 40 lebih. Itu tanda-tanda semakin dekat dengan mati. Udah uban. Kita ubannya udah mulai tumbuh-tumbuh. Ya, giginya udah mulai linu-linu. Penglihatannya sudah mulai buram. Sudah sering berair. Ya, itu peringatan. Atau kita punya penyakit. Kita pun punya penyakit yang kita keluhkan. Bisa kambuh seketika. Ya, dan itu semuanya adalah muhasabah. Dan sekali lagi untuk mengingatkan kita, kita akan mati. Dan yang paling penting kita di golongan mana. Ya, Allahumma ja'alna minal muqarrabin au min ashabil yamin wa na'udhu bika minal mukadzibin ad-dhalin wa na'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.